Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa insyaallah pada kesempatan ini akan kita lanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad li Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Sebelum kita membaca bab berikutnya, akan saya sampaikan sedikit tentang adab ataupun akhlak. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menukil ucapannya Al-Hasan Al-Basri, kata beliau Al-Hasan Al-Basri, akhlak khususnya terkait kepada atau dengan sesama manusia itu adalah terbagi kepada tiga bagian. Jadi akhlak yang terkait dengan sesama itu kembalinya kepada tiga perkara. Yang pertama adalah Badlun nada. Yang kedua adalah kaful adha. Yang ketiga adalah talaqatul wajhi. Apa itu yang pertama? Badlun nada. Badlun nada adalah bazl mencurahkan, memberikan an-nada al-karam wal-jud, kedermawanan, kebaikan kepada orang lain. Ya. Dan yang namanya badlun nada itu bisa dengan cara i'ta, kita memberikan sesuatu yang bisa kita berikan dari kebaikan, kemanfaatan ya kepada sesama kita, khususnya mereka yang membutuhkannya. Apakah berupa harta, apakah berupa ilmu, ataupun yang lainnya dari segala perkara yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh sesama kita. Juga badlun nada bisa terjadi dengan cara isqab. Kalau tadi yang pertama i'ta, memberikan sesuatu yang bermanfaat, berfaedah kepada sesama kita. Yang kedua dengan isqab, menggugurkan. Dengan cara kita menggugurkan apa yang menjadi hak kita. Seperti kalau kita ya dizalimi oleh orang lain, di situ ada hak ya bagi kita untuk membalasnya dengan yang semisal dengannya. Kalau kita menggugurkannya, maka ini masuk kepada badlun nada, termasuk akhlak yang terpuji. Ya, dia mencurahkan kedermawanannya, dia memaafkan kekeliruan, ketergelinciran, kesalahan temannya. Ada pun yang kedua, yaitu kaful adza. Seseorang menahan dirinya dari berbuat sesuatu yang menyakiti, merugikan temannya. Apakah dengan ucapannya, atau dengan perbuatannya, atau dengan sikapnya. Dia menjauhi semua itu, agar jangan sampai temannya tersakiti, tersinggung. Ada pun yang ketiga, yaitu talaqatul wajhi. Dia ketika berjumpa, bertemu, berpapasan dengan temannya, dia dalam keadaan bermuka ceria, senyum. Nah itu, ya. Tiga, apa, moros, yang mana adab itu kembali kepadanya, khususnya terkait dengan sesama manusia. Maka dengan ini kita akan tahu, bahwasanya bab-bab yang beliau berikan di sini, yang beliau cantumkan di sini, itu kembali kepada tiga perkara tadi. Baik, kita masuk kepada bab yang selanjutnya, itu babud dal alal khair. Bab orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Adal adalah isim fa'il dari apa? Dalla yadullu, dalun, madda yamuddu, madun. Bab orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Ya, di sini masuknya kepada apa? Dari bagian adab tadi yang tiga. Badlun nada, kaful adza, atau talaqatul wajhi. Ya, badlun nada, mencurahkan kedermawanannya, kebaikannya berupa apa? Dia menunjukkan kepada orang lain kebaikan. Ya, babud dalal al khair. Al-Imam Al-Bukhari memberikan terjemah. Terjemah itu adalah judul bab. Ya, dengan ad-dal alal khair, apa tujuannya? Yaitu untuk memberikan tansyid, semangat, dorongan, spirit untuk kita semua berupaya ya mengambil andil dalam ad-dalalah alal khair, menunjukkan manusia kepada kebaikan. Semua kita bisa, alhamdulillah, mengamalkan amalan ini, yaitu ad-dilalah atau ad-dalalah alal khair. Bisa kita menunjukkan manusia ya dengan harta kita, dengan nasihat kita, dengan bimbingan kita, ataupun yang lainnya, siapapun dia. Sebagai seorang tua, dia bisa memberikan ad-dalalah atau ad-dilalah alal khair kepada anak-anaknya, dengan mengajari mereka membaca, menghafal, dan yang lainnya, dari segala perkara yang bermanfaat bagi dia di dunia dan di akhiratnya. Ya. Kita sebagai pengajar apalagi, ya di situ ada keutamaan yang besar, berupa apa? Nashrul ilmi, menyebarkan ilmu. Iya. Antum juga sebagai talabatul ilmi juga bisa untuk turut serta ikut andil dalam ad-dalalah 'alal khair. Dengan cara apa? Di antaranya ketika antum dapati ada salah seorang dari teman antum yang mungkin belum faham, tertinggal pelajarannya, antum bantu, sini saya bantu merojah antum. Itu juga ad-dalalah 'alal khair. Ya, di sini ada targhib, ya. Ada tansyid, ya fid dalalah 'alal khair, ada targhib, dorongan, penyemangat untuk seseorang apa menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Tentunya masing-masing adalah sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, Allah SWT melalui lisan Rasulnya menjanjikan bagi siapa saja yang mau menunjukkan orang lain kepada kebaikan dengan as-sawab. Sebagaimana nanti ya hadis yang akan kita baca. Ya. Kemudian sebelum kita baca, Ahsan salah seorang di antum membaca hadis ini. Ya. Babuddal alal khair. Silakan Akh Luqman untuk membaca hadisnya. Babuddal alal khair. Yang keras. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدال عن الخير. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمر الشيباني عن أبي مسعود عن الصحابة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني. قال لا أجد ولكن في فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أحسنت بارك الله فيك. Sebelum kita baca ya hadis ini ada tambahan ya faedah, yaitu bahwasanya dari terjemah ini, judul bab ini, kita mengetahui betapa besarnya ya pahala yang diraih, yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Itu berupa pahala ta'lim wa irsyad ummati ilal khair. Bimbingan, pengajaran kepada umatnya kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Setiap ya kebaikan yang dikerjakan oleh umatnya ya, sampai hari kiamat, itu beliau mendapatkan bagian dari kebaikannya. Sebagai tambahan dari kebaikan yang beliau sendiri perbuat. Kebaikan yang khusus sifatnya. Ditambahkan lagi apa dengan kebaikan-kebaikan yang beliau dapatkan. Karena sebab apa? Ta'lim. Ya, karena sebab dakwah beliau kepada umatnya. Demikian pula para sahabatnya, demikian pula para ulama, ya, dari tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya, yang mereka bersemangat sungguh-sungguh untuk menyebarkan ilmu agama Allah. Mereka meskipun dalam keadaan sudah meninggal di kuburan-kuburan mereka, ya, dengan karunia dan rahmat dari Allah, terus ya menerus pahala itu mengalir ya kepada mereka. Dari ini atau dari sini kita terdorong untuk berupaya, tentunya sesuai dengan apa yang kita bisa, untuk juga kita bisa meninggalkan sesuatu peninggalan setelah kita meninggal. Apa itu? Di antara yang paling bermanfaat, ta'limun nas al khair. Berupaya kita mengajari, menyampaikan manusia ataupun kepada manusia ilmu yang bermanfaat. Kita sudah tahu semua hadis, ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salatin. Di antaranya apa? Ilmin nafin yantafa' bih. Ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh manusia. Ya, besar kecilnya pahala yang dia dapatkan sesuai dengan ya, besar kecilnya ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia. Semakin banyak manusia yang mengambil ilmu dari dia, maka semakin terus banyak mengalir pahala kepadanya. Sehingga kita dari mulai sekarang berupaya ya, berupaya menanam ya untuk hari esok kita berupa amalan-amalan yang bisa kita kerjakan dari ta'limul ilmi. Di sini disebutkan hadisnya dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Di dalam nusho yang lain terkadang kita dapati Al-Ansari Al-Badri. Biasanya kalau Al-Badri itu nisbah kepada seorang sahabat yang dia turut serta dalam perang apa? Badr. Hanya saja beliau Abu Mas'ud Al-Ansari menurut pendapat yang rajih ya tidak ikut serta dalam perang Badar. Beliau dinisbatkan kepadanya Al-Badr dikarenakan beliau pernah singgah tinggal di perairan di daerah Badr, sehingga dinisbatkan kepadanya apa? Al-Badr. Ya, beliau meninggal pada kekhilafahannya Ali bin Abi Thalib di sekitar tahun 40 atau 41 Hijriah. Ya radhiyallahu taala anhu warḍah. Qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa qala inni ubdi'a bi fahmilni. Qala la ajid walakin iti fulanan. Fala'allahu an yahmilak. Fa ataahu fa hamalah. Fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Faqala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Ya, sebelum kita mengambil faedah dari hadis ini, mungkin kita perlu mengetahui beberapa gharaib al-lafaz, ya. Beberapa lafaz yang mungkin kita belum tahu arti dan maknanya. Di sini inni ubdi'abi. Maknanya adalah asabani amrun ghairu mu'tad. Saya tertimpa perkara yang tidak biasanya terjadi pada saya, yaitu terputus, mogok, ya, kendaraan saya, tunggangan saya karena kecapean, sakit atau mati. Ya, sehingga dia terhenti, sahabat ini tidak bisa melanjutkan lagi safar menuju peperangan, berjihad di jalan Allah. Maka beliau datang, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian mengatakan, "Inni ubdi'abi, saya kendaraannya mogok." Fahmilni, maka bawalah saya. Berikanlah kepada saya tunggangan yang saya bisa dengannya melanjutkan perjalanan saya. Apakah berupa unta? Apalagi? Kuda, apalagi? Hah? Atau yang lainnya yang bisa digunakan untuk melanjutkan perjalanan. Nabi alaihi salatu wasallam di sini i'tizar, meminta uzur. La ajid. Saya tidak mendapatkan tunggangan untuk saya berikan kepadamu. Nabi alaihi salatu wasallam lihat, tidak berhenti di situ. Ketika beliau tidak memiliki sesuatu yang dengannya beliau berikan kepada sahabat tadi yang membutuhkan, beliau tidak berhenti di situ. Karena tapi beliau menunjukkan kepada siapa yang diduga oleh beliau, ya, bisa membantunya, bisa memberikan kepadanya apa? Tunggangan. Walakin i'ti fulanan. Ya, tapi datangilah si fulan. Ya, yang minal aghniya, dari sahabat yang kaya, yang memiliki kecukupan, memiliki tunggangan kendaraan. Fala'allahu an yahmilak. Ya, semoga dia bisa membawa kamu, memberikan kepadamu tunggangan sehingga engkau bisa melanjutkan perjalananmu. Fa'atahu fahamalah. Akhirnya sahabat tadi datang kepada seorang sahabat lain yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fahamalah. Akhirnya dia pun bisa membawanya, memberikan kepadanya apa? Kendaraan. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakhbarah. Akhirnya sahabat tadi, ya, yang terputus perjalanannya karena mogok kendaraannya, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kabar gembira. Ya. Faqala, yaitu bahwasanya wahai Rasul, ya, ternyata berhasil. Ya, engkau menunjukkan kepada orang yang tepat. Ternyata orang tadi yang kau tunjuk itu bisa memberikan bantuan kepada kau. Alhamdulillah. Sehingga aku dengannya bisa melanjutkan perjalanan. Faqala, maka Nabi pun bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa saja, laki atau perempuan, dalla ala khairin, yang dia menunjukkan kepada kebaikan. Dalla menunjukkan bisa dengan ucapan, iya kan? Seperti tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba kamu datangi si fulan. Bisa juga dengan perbuatan. Iya, apa contohnya? Menunjukkan orang lain kepada kebaikan dengan perbuatan. Hah? Apa contohnya? Yang antar orang ke majelis taklim, yuk saya antar. Iya, ataupun antum misalkan mencontohkan dengan satu amalan, ya, kepada anak-anak kecil, sholat sunnah, ya. Nah itu ami-ami aja rajin sholat, lagi sholat. Ya. Itu juga diantara apa? Adalala alal khair bil fi'l. Bisa juga dengan tulisan. Dengan tulisan. Ya, seperti antum dapati, ya, dua orang teman, satu butuh bantuan miskin, ya, butuh hutang, teman yang lain kaya, antum kasih surat, coba nih kamu datang si fulan, ini surat saya. Bahwa, oh, dipinjemi. Alhamdulillah. Itu juga apa? Adalah lah alal khair. Bisa juga isyarat. Di mana ya si rumah si Muhammad? Itu juga adalah lah alal khair. Ya, dan masing-masing memiliki pahala yang berbeda sesuai dengan kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Semakin besar kebaikan yang ditunjukkan oleh seorang, maka pahala yang dia raih, yang dia dapat adalah semakin besar. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, khair di sini, kalau antum belajar bahasa Arab, bentuknya apa? Khair, nakirah. Nakirah pada konteks apa? Syarat, man. Itu kata ulama ilmu usul, ta'um, umum. Ya, siapa yang mau menunjukkan kepada kebaikan, dunia ataupun akhirat. Kemanfaatan dunia ataupun akhirat, besar ataupun kecil. Ya, dijanjikan dengan apa? Falahu mithlu ajri fa'ilih. Itu jawab syarat juga, berfaedah, kepastian. Ya. Falahu mithlu ajri fa'ilih, maka bagi dia, semisal dengan pahala orang yang mengerjakan tadi, yang dia tunjuki untuk mengerjakannya dari kebaikan-kebaikan. Iya. Di sini ada khilaf sedikit, ya, terkait dengan pahalanya itu sama apa tidak gitu. Orang yang menunjukkan dengan yang ditunjukkan itu sama enggak? Sebagian ulama seperti An-Nawawi dan dikuatkan juga oleh Syekh Al-Albani bahwasanya pahalanya ya beda gitu. Kesamanya dari sisi sama-sama dapat pahala gitu. Dalam masalah pelipat gandaan itu beda katanya. Wallahu alam, tapi ulama yang lain seperti Al-Qurtubi berpendapat sama. Al-muhim fadlullah, karuni Allah, yaitu luas. Bisa saja orang yang menunjukkan itu sama mendapatkan pahala seperti atau sebagaimana orang yang ditunjukkan kepadanya kebaikan, sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan kalau di ikhlas. Iya. Hanya tetapi ada halangan yang menghalangi dia untuk dia berbuat. Ya, seperti apa yang diperbuat oleh orang tadi yang mampu. Iya. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Iya. Faedah yang pertama yang mungkin Anda bisa tulis sebagai bahan barangkali nanti untuk apa? Menghadapi tes. Iya. Yang pertama adalah targhibu syari'a ala dalalatin nas. Iya. Alal khair. Di sini ada dorongan, motivasi dari asy-syari'. Asy-syari' itu bukan nama Allah, bukan sifat Allah. Iya. Asy-syari' itu Allah. Cuma terkadang dimaukan padanya juga as-sunnah, kadang ijma' juga. Iya. Asy-syari', ya, dorongan motivasi dari asy-syari', ya, dari syariat Islam ini ala dalalatin nas, untuk menunjukkan manusia kepada kebaikan-kebaikan. Besar atau kecil, dunia ataupun akhirat, semuanya memiliki nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua, idhamu manillahi wa karamih. Besarnya karunia dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita ambil ini? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak saja ya, bukan hanya mengganjar ya orang yang mengerjakan kebaikan, tapi juga mengganjar orang yang menunjukkan kepada kebaikan, orang yang berta'awun untuk terwujudnya kebaikan, orang yang menjadi sebab terwujudnya kebaikan. Tentunya masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan andil yang ada padanya. Ya. Di dalam pondok ini, masya Allah, di sini ada ta'limul ilmi. Ya, di sini ada asatidz yang berdakwah, masya Allah. Mereka, ya, melanjutkan apa? Dakwah Nabi dan mendapatkan janji-janji yang baik dari pahala. Dan mereka yang lainnya yang terus serta mendukung terwujudnya dakwah ini. Ya, sebagai apapun dia, bahkan sebagai tukang sapu, tukang cuci, ya itu semuanya insya Allah dapat juga bahagian dari pahala dakwah. Ya, karena dia apa? Ta'awun. Apa dalam terwujudnya apa? Dakwah. Ya, al-islamiyah. Kemudian yang berikutnya, yang berapa sekarang? Yang ketiga. Ya. Bahwasanya di mujarradid dalalah yanalul insan minas sawab. Manusia sekedar dia nunjuki orang kebaikan itu sudah mendapatkan kebaikan. Meskipun orang yang ditunjuki kebaikan itu tidak mengamalkan, ya, tidak mengerjakan kebaikan yang ditunjuki kepadanya. Ya, sehingga jangan putus asa. Ya, tolong nasihati si fulan si percuma lah. Dinasihati juga sama aja kan. Jangan. Antum nasihati. Ya. Barangkali saja Allah SWT membukakan melalui nasihat antum tadi hati dia untuk dia memperbaiki diri. Iya. Untuk dia mau meninggalkan kejelekan-kejelekannya, untuk setelah itu dia bersemangat untuk menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Jangan putus asa, muhim. Iya. Terkadang seorang ketika dia menyangka percuma ini orang ini kalau saya tunjuki juga, jangan. Iya. Berupaya dulu. Iya. Kalau antum ikhlas insyaallah, meskipun kalau orang tadi tidak mengerjakan, tidak melaksanakan apa yang kamu tunjukkan kepadanya dari kebaikan, insyaallah, ya, kamu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah berikutnya adalah idza lam yastati al-insan an yusaid akhahu fa 'ala an yadullahu 'ala man yu'inu. Kalau seseorang tidak mampu untuk membantu orang lain, iya, dengan hartanya, dengan nasihatnya ataupun yang lainnya karena ada uzur, iya, yang ada padanya, maka hendaklah dia berupaya mencari siapa yang bisa memberikan kepadanya kebaikan. Siapa yang bisa membantunya? Apakah dengan hartanya ataupun nasihatnya? Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diminta oleh salah seorang dari sahabatnya untuk membawanya dan beliau tidak mendapati tunggangan yang bisa diberikan kepadanya, beliau tidak berhenti di situ. Beliau menunjukkan sahabat tadi kepada orang lain yang diperkirakan oleh beliau mampu untuk bisa membantunya, membawanya, memberikan kepadanya tunggangannya. Ya. Kemudian juga di sini hendaknya pada berikutnya yang berapa sekarang? Yang kelima. Ya. Janganlah seseorang ya ketika dia menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu memastikannya. Ya. ala man yu'inuhu aw yadullahu ala khair an la yajzim annahu sayahsul. Wajib bagi orang yang menunjukkan ke orang lain kepada kebaikan untuk tidak memastikan bahwasanya pasti diperoleh, pasti terwujud kebaikan tadi. Ya. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menggunakan kalimat fala'allahu an yahmilak, semoga dia apa? Bisa apa? Membawamu. Semoga dia bisa membantumu. Tidak dikatakan innahu sayahmiluk, jangan diam, nanti akan bawa kamu. Ya. Di antara faedahnya adalah ketika ternyata orang tadi yang ditunjukkan oleh Rasul tadi tidak mampu memberikan bantuan, ya hati dia, orang tadi, sahabat tadi ditunjukkan, ya sudah siap-siap gitu. Semoga, ini ada harapan. Ada kemungkinan apa? Tidak terwujud. Ternyata terwujud, alhamdulillah lebih bahagia lagi. Tapi kalau dipastikan, coba kamu datang si Fulan, kayaknya dia bisa ngutangi kamu. Coba kamu datang, kamu ke Fulan, nanti dia pasti bantu kamu. Datang ternyata gak punya. Ya gak bisa bantu kamu. Kecewa gak? Kecewa, tapi kalau dikatakan coba kamu datangi si Fulan, ya semoga misalkan, semoga atau saya berharap, ya, ya atau yang semakna dengan ini, saya berharap dia bisa membantu kamu, memberikan pinjaman kepadamu, ya, sehingga ketika dia datang dan ternyata dia tidak mampu untuk membantunya, ya dia tidak terlalu kecewa, ya. Kemudian juga yang berikutnya, saya dengar berapa? Ya. Jadi min bab idkhali as-surur, nah, dalam rangka ya membahagiakan orang yang menunjukkan kepada kebaikan, hendaknya dia an yukhbirahu bi annahu qad hasal, hendaknya dia memberitahukan kepada orang yang menunjukkan kepada kebaikan tadi bahwasanya ya penunjukannya tadi berhasil, alhamdulillah. Agar apa? Senang. Oh, senang dengan apa? Janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi terhenti terputus perjalanannya, ketika dia berhasil mendapatkan bantuan, ya, dia langsung setelah itu datang kepada Nabi Rasul, alhamdulillah, ya, saya dapat, ya, penunjukanmu tadi tepat. Ya. Kemudian juga diantaranya juga targhib ala ta'awun ala albirri wa taqwa. Di sini ada dorongan untuk seseorang itu ta'awun. Ya, untuk ta'awun di dalam mewujudkan albir wa taqwa. Albir ketika digandengkan dengan taqwa itu maknanya beda, kata ulama. Ketika dipisahkan masing-masingnya, maka maknanya satu. Idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Kayak Islam dan iman. Ya. Kalau dikumpulkan penyebutannya dalam satu. Ya, dalam satu saat, satu ayat, maka maknanya beda. Albir bermakna apa? Kebaikan-kebaikan. Ta'awun untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan. Taqwa untuk meninggalkan apa? Kejelekan-kejelekan. Tapi kalau disebutkan secara sendiri, albir ya masuk at-taqwa. At-taqwa masuk albir. Ya. Paham? Albir kalau disebutkan secara sendiri, masuk di situ mengerjakan kebaikan-kebaikan dan apa? Meninggalkan larangan-larangan. Juga sama. Ya, at-taqwa juga. Tapi kalau dikumpulkan dua-duanya, dalam satu penyebutan, satu surat, satu ayat, seperti dalam firman Allah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, ini disebutkan dalam satu saat, maka maknanya beda. Albir maknanya apa? Kebaikan-kebaikan. At-taqwa meninggalkan apa? Kejelekan-kejelekan. Nah, itu faedah yang bisa diambil dari bab ini, adal alal khair. Kemudian hadis berikutnya adalah tentang babul afwi wal safhi aninas. Silakan yang lain untuk membacanya. Dalqutni, ikra. باب العفو والصفح عن الناس نقتلها الا نقتلها باب العفو والصفح عن الناس باب tentang العفو والصفح عن الناس ya العفو والصفح العفو maknanya adalah at-tajawuz anil khata ma'a adamil malamah wa tasrib. Tajawuz memaafkan, al khata kesalahan, ketergelinciran, kekeliruan teman. Ma'adami al-malama wa tasrib. Tanpa disertai dengan apa? Tidak mencela, tidak mengungkit-ungkit kenapa kamu berbuat ini itu kepada saya. Ya. Nah itu. Wasafah itu kata ulama ablar, lebih tinggi lagi kandungan maknanya daripada al-afu. Jadi as-safah itu maknanya al-afu wa ziyadah, memaafkan dan az-ziyadah. Apa az-ziyadah? Yaitu maksudnya di atajawuz anil khata bil kulliyah. Memaafkan kesalahan secara keseluruhan. Ya. Wa'tibaruhu ka'an lam yakun, dan menganggap bahwasanya kesalahan tadi seolah-olah tidak pernah terjadi. Ya. Paham? Memaafkan kesalahan secara keseluruhan dan melupakan kesalahan tadi seolah-olah belum pernah apa? Terjadi. Lebih mana yang lebih tinggi? Al-'afwu was-safah, hah? As-safah. Iya. Fa'fu wasfahu. Iya. Al-'afwu was-safah 'anil-nas. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ya mendatangkan terjemah ini dengan judul atau bab ini dengan judul Al-'afwu was-safah 'anil-nas. Ya, bab Al-'afwu memaafkan was-safah, apa kira-kira terjemahan di dalam bahasa Indonesia, ada enggak yang bisa mewakili as-safah? Ya. Memaafkan dan apa? Ya. Lapang dada atau apa? Ya. Anin nas, dari ketergelinciran kesalahan manusia. Apa tujuan beliau? Tujuannya adalah hasan wa targhiban. Ya. Hasan wa targhiban, memberikan dorongan, motivasi. Ya, alal afwi was-safah. Untuk seseorang itu memaafkan dan lapang dada atas kesalahan, kekeliruan ya, yang datang dari saudaranya. Ya. Dan juga mubayyinan, menjelaskan an'idhami fadlih, menjelaskan tentang besarnya fadilah, keutamaan dari apa? Al-'afwu was-safah. Ya. Sangat bagus sekali judulnya. Ya, masyaallah. Babul 'afwu was-safah 'anil nas. Ya. Kenapa demikian? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menganjurkan, mendorong kita ya kaum mukminin untuk bersifat dengan sifat ini, al-'afwu was-safah. Di antaranya seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang wasfi ahli jannah, sifat ahli jannah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Allah sebutkan di antara ciri ahli jannah yang semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjadi ahlinya. Katanya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu mereka orang-orang yang mau berinfak baik dalam keadaan lapang, banyak rezeki, makmur ataupun sempit. Iya. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang mau mengkang, menahan al-ghayz, kemarahan ketika dia marah, ketika dia murka. Yang terakhir yang menjadi syarat kita wal 'afina 'anil nas. Iya. Dan orang-orang yang apa? Memaafkan kesalahan, kekeliruan, kezaliman manusia. Kemudian juga Allah berfirman, ya, ketika terjadi qisatul ifki, ya, fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagian sahabat yang terbawa dengan propagandanya kaum munafikin, ya, maka Abu Bakar bersumpah untuk dia tidak memberikan infak yang biasa dia berikan kepada beberapa kerabatnya yang dia terlibat dalam apa? Qisatul ifki. Maka Allah turunkan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna apa ayyaghfirullahu lakum, hendaknya yang mereka memaafkan dan lapang dada. Allah janjikan dengan janji yang baik, ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum, apakah mereka tidak suka, tidak ingin untuk Allah SWT ya memberikan kepadanya maghfirah, ampunan dengan sebab pemaafannya tadi. Juga Allah berfirman apa yang lain, fa'fu wasfahu, apa lagi? Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang dia memaafkan dan berbuat islah, ya, maka pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ya al-'afwu itu adalah yang lebih utama. Ya. Terkadang ya pada kondisi tertentu ya membalas lebih utama terkadang. Ya. Seseorang ketika dia dizalimi, disakiti, dianiaya oleh orang lain tanpa ada sebab yang bersumber dari dia, diperbolehkan oleh syariat Allah untuk apa? Membalasnya dengan apa? Yang semisal dengannya. Apa dalilnya? Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimitsli ma tada 'alaikum. Siapa yang berbuat aniaya melampaui batas kepada kalian, maka silakan kamu balas semisal dengan apa yang mereka timpakan kepada kalian. Lagi di antaranya apa? Fa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Jika kalian ditimpakan kejelekan orang lain, maka timpakanlah dengan yang semisalnya. Wa la in sabartum, ya, kalau kalian sabar, lahuwa khairul lis-sabirin, maka ini lebih baik bagi mereka orang-orang yang bersabar. Apa itu kondisi tertentu yang terkadang membalas lebih baik? Seperti ketika ada seseorang yang naudzubillah keluarganya tertabrak gitu. Kecelakaan, ditabrak motor atau mobil oleh seseorang. Dilihat ternyata orang ini adalah orang yang kalau bawa mobil ugal-ugalan atau bawa motor ugal-ugalan, enggak perhatian, preman. Nah, ini kemudian di sisi lain si mayit ini punya apa? Utang ini. Bayar dari mana? Waduh, bagaimana? Ya udah. Makanya disebutkan faman afa aslah, disyaratkan adanya aslah. Siapa yang dia memaafkan dan ada islah di situ. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dinukilkan oleh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Makarimul Akhlaq. Jadi yang namanya al-afu itu sunnah. Islah itu wajib. Mana yang harus dilakukan? Islah dulu apa? Islah dulu atau afu? Islah. Iya. Kalau misalkan udahlah dimaafkan aja lah. Bagaimana ini? Orang enggak bisa mengambil pelajaran ini si preman ini yang suka ugal-ugalan ketika membawa kendaraannya ini ya. Di sisi yang lain ini gimana ini? Punya utang ini si mayit ini. Enggak ada islah di situ. Ya, maka jangan. Iya. Dia berbuat seperti itu. Dia ambil diahnya kemudian diberikan untuk bayar hutangnya. Dan di sisi yang lain si orang tadi ya yang suka ugal-ugalan ketika membawa apa? Kendaraannya tadi ya ada pelajaran bagi dia. Iya. Wallahu alam. Dan al-afu was-safah itu adalah akhlak yang paling menonjol pada diri Nabi kita alaihi salatu wasalam. Yang dengannya apa? Tertarik. Iya. Hati-hati mereka. Iya, kaumnya minal musyrikin yang tadinya sangat membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan orang yang paling dibenci oleh dia adalah Rasul, tapi karena sebab akhlak beliau yang memaafkan, ya mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, maka berbalik dalam waktu yang singkat menjadi teman dekatnya, menjadi orang yang paling cinta kepadanya. Ya, kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Seandainya engkau faddan ghalidhon, keras kaku, lan faddu min hawlik, niscaya manusia akan kabur, meninggalkan kamu. Ya. Ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat, "Idfa' billatihi ahsan." فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Balaslah ya dengan yang lebih baik. Ya. Apa hasilnya dengan kita berbuat seperti ini? Membalas ya kejelekan orang lain dengan yang lebih baik, dengan memaafkan ya. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Jadi فَإِذَا إِذَا itu fujaiyah. Maknanya apa? Tiba-tiba. فَوْر عَلَى الْفَوْر. Dalam waktu yang singkat, cepat berubah. Iya. Faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba dengan sebab engkau membalas kejelekan dengan kebaikan, iya. Tiba-tiba orang yang tadinya ya bermusuhan dengan engkau, ya, tiba-tiba menjadi teman dekat, teman hangat, teman yang akrab. Ini yang seperti ini mujarrab. Tapi sulit pada prakteknya. Iya, pada prakteknya sulit. Jiwa itu kepengennya kalau dizalimi ya membalas dengan yang semisalnya bahkan lebih. Iya kan? Makanya Allah SWT berfirman pada kelanjutan ayatnya apa itu? Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidaklah yang bisa mendapatkan itu semua dari fadilah utama yang besar yang Allah berikan karena sebab pemaafannya, karena sebab menolak kejelekan dan kebaikan kecuali illa alladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar mau mengekang hawa nafsunya. Ya. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidaklah bisa mendapatkannya kecuali orang yang memang ya berhak untuk mendapatkan hadzun azim, bagian karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, "Anna yahudiyatan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumatin. Fakala minha faji'a biha. Faqila ala naqtuluha? Qala la." Qala fa mazaltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan dulu ya maknanya. Bahwasanya ada seorang wanita Yahudi atatin nabiyya, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam bisyatin masmumah, dengan kambing yang sudah matang tapi dicampur dengan apa? Racun. Ya. Fa akala minha, maka Nabi pun makan dari sebagian kecil dari daging tadi. Bahkan disebutkan para sahabatnya pun yang di sekitar beliau ikut makan. Ya. Ya, disebutkan adalah salah seorang yang makan, ikut makan, meninggal sampai. Ada yang ingat enggak? Al-Bara' ibn Ma'rur siapa ya? Ana lupa. Ya. Yang jelas ada yang meninggal, salah seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam karena sebab apa? Memakan daging ini. Ya. Faji'a biha. Akhirnya perempuan tadi didatangkan. Ya, dihadapkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqila, ditanyakan, ala naqtuluha? Afan. Ya. Faji'a biha. Ya. Fa akala minha, saya ulangi ya. Anna yahudiyatan atati nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang Yahudi datang, seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bisyatin masmumah, dengan daging kambing yang matang yang telah dicampur dengan racun. Fa'akala minha, maka Nabi pun memakannya. Faji'a biha, ya, akhirnya ditanyakan, didatangi wanita tadi, ditanyakan, kamu tuh apa telah menaruh pada daging kamu tadi racun? Dijawab iya, dalam riwayat yang lain iya. Kenapa? Kata dia, kalau dia memang bukan Nabi, ya sudah, manusia beristirahat darinya, gak capek-capek ngurusin dia. Tapi kalau dia Nabi, Rasul, tidak akan berpengaruh itu racun, kata dia. Ya, dan ada khilaf di sana nanti terkait dengan dibunuh tidaknya si wanita ini. Faqila ala naqtuluha, maka dikatakan oleh seorang atau salah seorang dari sahabatnya, ala naqtuluha. Ya. Apa tidak kita bunuh saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala la, maka beliau menjawab la, tidak. Nah, ini syahidnya. Dia apa? Memaafkan. Ya, memaafkan. Qala la, qala fa maziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau Anas radhiyallahu taala anhu, saya terus masih bisa mengenali pengaruh dari racun tadi pada lahawat di Rasulullah. Lahawat, ada yang menafsirkannya dengan langit-langit, ada juga anak lidah yang menjulur dari pangkal lidah ke bawah itu. Ya, paham ya? Anak lidah yang makhrajnya qaf itu. Ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, yang pertama, jawaz qabulil hadiah minal musyrikin. Ya. Bolehnya seseorang untuk menerima hadiah pemberian dari orang musyrik, orang kafir. Ya. Ta'lifan liqulubihim. Ini dalam rangka melunakkan hati-hati mereka supaya mereka mau apa? Menerima Islam. Mau apa? Masuk Islam. Ya. Dan ketika juga aman dari fitnah. Ya. Dan bagaimana dengan memberikan hadiah kepada orang Yahudi, orang musyrik? Ya, itu juga diperbolehkan. Ya. Dalilnya adalah asar, katanya asar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyembelih kambing, kemudian beliau bagikan di antaranya kepada tetangganya yang Yahudi. Ditanyakan, "Kenapa engkau memberikan ya kepada Yahudi ini? Ya, dagingmu." Ya, padahal dia orang Yahudi. Ya. Kata Ibnu Umar, beliau menyebutkan atau berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang muttafaq alaihi, katanya la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhunantu annahu sayuwarithu. Terus menerus Jibril itu mewasiatkan kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai saya menduga bahwasanya Jibril akan menetapkan warisan untuk tetangga, tapi ternyata enggak. Saking apanya? Sungguh-sungguhnya seriusnya beliau di dalam memberikan wasiat untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Kemudian beliau setelah itu membacakan ayat Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tadarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa bagi kalian, ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din, untuk berbuat baik kepada orang yang memang tidak memerangi kalian karena agama. Ya, untuk kalian berbuat adil, berbuat baik kepada mereka. Ya. Ini diantara mahasin Islam yang dengannya ya banyak menarik daripada manusia untuk mereka mau masuk al-Islam. Kemudian faedah berikutnya yang kedua, ya, thubutu khuluqil afi wa samaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya akhlak, ya, adab memaafkan, lapang dada dari nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan hadis ini, beliau diracun, setelah itu pengaruhnya tuh masih terus dirasakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Tapi beliau memaafkannya. Subhanallah. Ini adalah contoh yang sangat tinggi ya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam terkait dengan bab memaafkan. Ya, di sini ada ibroh, ada juga dorongan ya untuk kita memaafkan kesalahan-kesalahan yang jauh di bawah ini. Kita tidak disakiti badannya, ya kan? Juga kita tidak disakiti hatinya. Kalaupun disakiti ya sebentar hilang. Ini Rasulullah alaihi wasallam disakiti sampai terus-menerus asarnya itu dirasakan oleh beliau. Dirasakan oleh beliau, tapi beliau memaafkan. Ya. Adapun terkait dengan keislaman wanita tadi diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menyatakan dia masuk Islam, ada yang menyatakan dia tetap dalam kekufurannya. Ya. Dan terkait dengan dibunuh tidaknya juga diperselisihkan. Sebagian mengatakan dibunuh, sebagian yang lain tidak dibunuh. Kalau Syekh Al-Albani merujukkan dibunuh. Kenapa? Karena beliau, kata beliau, kalau ada khobar yang satu menafikan, yang satu menetapkan, maka yang diambil menetapkan katanya. Karena di situ ada apa? Ziyadatul ilmi. Sehingga dibunuh. Dan ini enggak bertentangan dengan apa? Sifat Nabi al-afu, memaafkan. Ketika racun tadi mengenai Nabi, Nabi memaafkan. Kenapa dibunuh? Ketika berpengaruh kepada orang lain, sahabat Nabi, keluarganya nuntut. Ya, dibunuh. Gitu kan. Nabi memaafkan. Ya. Kemudian juga berikutnya subutu mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini adanya mukjizat Nabi alaihi wasallam di mana beliau makan daging tadi yang diracuni kemudian tidak membuat dia beliau alaihi wasallam madarat. Ya. Kemudian yang terakhir sudah habis waktunya. Hamlul umuri ala salamah hatta yaqum ad-dalil yadullu ala ghairiha. Jadi kita membawa perkara itu, ya, membawa perkara, ya, ala salamah. Terjemahan enaknya, wallahu alam. Jadi kita dalam menyikapi satu perkara yang belum kita ketahui itu dengan, ya, husnudzon, dengan husnudzon. Ya, membawa segala perkara dengan keselamatan. Maksudnya ini ya selamat dari kejelekan. Diambil dari perbuatan Nabi ketika beliau didatangkan kepada beliau daging, beliau bertanya-tanya ini dagingnya dari mana ini, di sebelahnya gimana nih, enggak kan? Beliau didatangkan dimakan. Itu namanya hamlul umur ala salama, membawa segala perkara kepada keselamatan, selamat dari perkara-perkara yang memadarat, yang kecuali ada qarinah, ya, bukti-bukti dalil yang menunjukkan bahwasanya itu sudah keluar dari as-salama, seperti ini. Dagingnya ini kok ada apanya ini? Baunya kok beda gitu misalkan. Atau warnanya kok sudah seperti ini gitu. Ya, boleh untuk dia setelah itu mengeceknya. Ya. Kita dapati beberapa orang yang berlebihan. Ada yang sama sekali tidak mau untuk membeli apa? Daging ayam. Di pasar. Oh, gak tahu sebelahnya bismillah apa enggak katanya. Jadi kalau dia mau makan ayamnya sebelah diri gitu. Nah, ini keliru. Ya, tidak sesuai dengan apa? Hadiyun Nabi alaihissalam yang mudah. Tidak sesuai dengan syarat Nabi alaihi wasallam yang mudah, inna din yusrun. Ya, walan syahadat din illa ghalabah. Agama ini mudah, tidaklah seseorang memberatkan diri dalam agama ini melainkan dia akan terkalahkan, akan terkalahkan. Mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini, insyaallah akan kita lanjutkan bismillah pada kesempatan berikutnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa memahami dan juga untuk bisa mengamalkan. Ya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم